بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita masih membahas hadis yang ke-38 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan wali Allah dan ancaman yang keras bagi siapa saja yang memusuhi wali Allah, yaitu diantaranya Allah akan umumkan peperangan kepadanya, kepada orang yang memusuhi atau mengganggu wali Allah. Sedangkan wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa faidah dari hadis ini. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, "Fi hadzal haditsi fawaid." Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, isbatul walayati lillahi azza wa jalla. Ditetapkannya al-walayah bagi Allah azza wa jalla. Yani kecintaan, pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk para walinya. Ay inna lillahi ta'ala awliya, maksudnya bahwasanya Allah ta'ala memiliki awliya, para wali, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wahada qaddala alaihi al-Qur'anu al-Karim, dan hal ini telah ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali Allah itu tidak ada rasa takut atau khawatir atas mereka, dan juga mereka tidak bersedih hati, tidak khawatir tentang apa yang akan menimpa mereka dari masa-masa atau sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan juga mereka tidak sedih terhadap sesuatu yang telah terjadi atau yang terluputkan dari mereka dalam masalah duniawi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yunus 62 sampai 63. Faedah yang kedua, karamatu awliya'illahi 'alallahi. Mulianya para wali Allah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mulianya, agungnya, terhormatnya para wali Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu kana alladhi yu'adihim qad adana Allahu bil harbi. Di mana di antara bukti atau tanda kemuliaan para wali Allah di sisi Allah adalah siapa saja yang memusuhi mereka, maka sungguh Allah telah mengumumkan peperangan kepadanya, Allah akan perangi dia. Dan orang yang diperangi oleh Allah pasti akan binasa, pasti akan sengsara dan terlantar urusannya. Faedah yang ketiga, anna mu'adata awliya'illahi min kabairi dzunubi. Bahwasanya memusuhi para wali Allah termasuk dosa-dosa besar, bahkan sangat besar, karena Allah mengumumkan peperangan kepadanya. Lian Allah ja'ala dzalika idanan bil harbi. Memusuhi para wali Allah termasuk dosa besar dikarenakan Allah telah menjadikan hal itu, perbuatan memusuhi para walinya, Allah jadikan hal itu sebagai sebab Allah umumkan peperangan kepadanya. Allah memerangi dia. Yang keempat, annal faridhata ahabbu ila Allah minan nafilati. Bahwasanya amalan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang sunnah, amalan yang disunnahkan atau an-nafilah. Liqalihi, hal ini berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh hambanya, yang dengannya sang hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah, adalah amalan yang wajib. Maka kita harus lebih mementingkan, mengutamakan, menomorsatukan pelaksanaan amalan yang wajib di atas amalan yang sunnah. Ketika berbenturan dua hal ini, yang wajib dengan yang sunnah, maka didahulukan yang wajib. Yang sunnahnya tidak dikerjakan. Kalau memang tidak bisa dikerjakan kedua-duanya secara berbarengan, bersamaan. Tetapi kalau masih bisa, ya kerjakan dua-duanya. Setelah yang wajib, kerjakan yang sunnah. Karena yang sunnah juga memiliki keutamaan yang besar. Tetapi ketika berbenturan dan tidak bisa dikerjakan bersama-sama, maka dahulukan yang wajib. Karena itulah yang lebih dicintai oleh Allah, dan hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkannya akan berdosa. Adapun yang sunnah, maka tidak sampai membuat pelakunya berdosa ketika meninggalkannya. Yang kelima faedahnya, al-isyaratu ila anna awamirallahi azza wa jalla naw'ani faraidu wa nawafil. Adanya isyarat yang menunjukkan bahwa perintah-perintah Allah atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla ada dua jenis, ada kewajiban-kewajiban dan ada perkara-perkara yang sunnah. Dua-duanya diperintahkan oleh Allah, disuruh oleh Allah, disyariatkan oleh Allah. Tetapi ada yang wajib, ada yang sunnah. Dua-duanya sama-sama disyariatkan, sama-sama diperintahkan, sama-sama akan diberikan pahala bagi para pelakunya. Tetapi ada perbedaan. Yang pertama wajib, yang kalau ditinggalkan berdosa. Yang kedua sunnah, ketika ditinggalkan ya, tidak berdosa, tetapi tetap dianjurkan untuk dikerjakan. Bahkan kalau ada suatu kaum mereka berlomba-lomba dan sepakat untuk meninggalkan suatu amalan sunnah, maka kaum tersebut berhak diperangi sampai mereka mau mengerjakan amalan sunnah. Ini kalau sifatnya sepakat suatu kaum tidak mengerjakan amalan sunnah, maka harus diingatkan, bahkan bisa diperangi sampai mereka mau mengerjakan yang sunnah. Mengapa? Karena kalau sepakat rame-rame mereka meninggalkan amalan sunnah, nanti amalan yang sunnah akan mati dan tidak akan dikenal oleh masyarakat, bahkan akan diingkari oleh masyarakat. Oh, ini bukan amalan yang baik. Mengapa? Karena kaum kami, nenek moyang kami, pendahulu kami tidak pernah mengerjakannya. Nah itu akibat dari tidak dihidupannya amalan yang sunnah. Maka para ulama mengatakan suatu kaum yang berlomba-lomba dan sepakat meninggalkan amalan sunnah berhak untuk diperangi, diingatkan agar mereka mau mengerjakannya. Faedah yang ke-6, itsbatul mahabbati lillahi azza wa jalla, ditetapkannya sifat al-mahabbah, kecintaan bagi Allah azza wa jalla. Ini Allah mencintai amalan soleh dan mencintai orang-orang yang beramal soleh, kaum mukminin dan orang-orang yang bertakwa. Liqalihi, hal ini berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi ini, ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Menunjukkan adanya sifat al-mahabbah, kecintaan atau Allah mencintai. Wal-mahabbatu sifatun qa'imatun bizatillahi subhanahu wa ta'ala. Sementara yang namanya al-mahabbah, mencintai atau kecintaan, adalah sifat yang berdiri sendiri, yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang terus menerus ada, sifat dzatiyah yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min thamaratiha al-ihsanu ila al-mahbubi, dan diantara buah dari sifat al-mahabbah bagi Allah adalah al-ihsanu ila al-mahbubi, berbuat baik, berbuat ihsan kepada yang dicintai. Wa thawabuhu wa qurbuhu minallahi azza wa jalla, dan diberikan pahala kepada orang yang Allah cintai. Allah berikan pahala kepadanya dan orang tersebut akan dekat kepada Allah azza wa jalla. Faedah yang ketujuh, anna al-a'mala tatafadalu hiya binafsiha, bahwasanya amalan-amalan soleh itu bertingkat-tingkat. Zat dari amalan soleh tersebut atau amalan-amalan soleh itu sendiri bertingkat-tingkat, yakni yang satu lebih utama daripada yang lainnya, bertingkat-tingkat derajat keutamaannya. Ada yang utama dan ada yang lebih utama. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Mungkin pula amalannya wajib antara satu dengan yang lainnya bertingkat-tingkat keutamaannya. Demikian pula amalan sunnah antara yang satu dengan yang lainnya bertingkat-tingkat keutamaannya. Faedah yang ke-8, ad-dilalatu ala ma dhahaba ilahi ahlu sunnati wal jama'ati min anna imana yazidu wa yanqusu. Hadis kursi ini menunjukkan atau sebagai dalil terhadap apa yang diyakini dan dipegang oleh ahlu sunnah wal jama'ah, yaitu bahwasanya iman itu yazid, bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan sebaliknya bisa berkurang. Itulah yang dipegangi dan diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah, para ulamanya dan kaum muslimin seluruhnya dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Li'annal a'mala minal imani, dikarenakan amalan-amalan soleh itu termasuk bagian dari iman. Fa idza kanat tatafadalu fi mahabbatillahi laha yalzamu min hadza anna al-imana yazidu wa yanqusu bihasabi tafaduliha. Maka apabila amalan-amalan yang merupakan bagian dari iman, apabila amalan-amalan tersebut bertingkat-tingkat yang satu lebih utama daripada yang lainnya dalam masalah kecintaan Allah kepadanya. Jadi Allah lebih mencintai amalan yang wajib daripada amalan yang sunnah. Ini memberikan konsekuensi bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan keutamaan atau tingkatan dari amalan soleh tersebut. Ketika seorang hamba mengerjakan yang wajib dan dia maksimal semangat dalam mengerjakannya, maka imannya bertambah, bertambah luar biasa, naik drastis. Namun ketika sang hamba mengerjakan amalan yang wajib tapi kurang semangat, biasa saja, yang penting gugur kewajiban, maka menunjukkan dia imannya berkurang ketika mengerjakannya tidak sempurna atau asal-asalan. Atau seseorang dia mengerjakan yang wajib dengan sempurna, lebih serius, kemudian juga dia mengerjakan yang sunnah, tetapi kekhusyuan dia, keseriusan dia itu lebih ketika mengerjakan amalan yang wajib daripada keseriusan, kesungguhan dan kekhusyuan dia dalam mengerjakan amalan yang sunnah. Mengapa? Karena dia mengetahui amalan yang wajib lebih dicintai oleh Allah, sehingga dia lebih semangat, lebih khusyuk, lebih konsentrasi, lebih mencurahkan semua yang dia miliki untuk mengerjakan amalan yang wajib, tenaganya, pikirannya, hartanya dan seluruhnya. Kenapa? Ini wajib, harus dinomorsatukan, harus secara maksimal, baik sempurna dalam pengerjaannya, karena inilah yang paling dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang lainnya yang sunnah. Namun ada orang yang dia ketika mengerjakan yang wajib biasa, dia kerjakan tapi tidak sesemangat ketika dia mengerjakan amalan yang sunnah. Ini kebalik. Ya memang dia dapat pahala ketika mengerjakan amalan yang wajib, tapi tidak maksimal. Dan dia dapat pahala ketika mengerjakan amalan yang sunnah, bahkan dia lebih semangat, pahala, tetapi kondisinya kurang atau lebih jelek daripada orang yang pertama tadi, yang dia lebih semangat dalam mengerjakan amalannya wajib, menunjukkan imannya bagus, lebih mengutamakan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah. Daripada jenis yang kedua ini, yang dia lebih mengutamakan pelaksanaan amalannya sunnah, lebih khusyuk, lebih maksimal, tapi ketika mengerjakan yang wajib biasa saja, maka pahalanya jelas di bawah daripada pahala jenis yang pertama tadi. Ini menunjukkan perbedaan keimanan antara dua orang tadi. Yang pertama dia imannya lagi bertambah sehingga bisa menerapkan, menyikapi atau menjalankan amalan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kadar keutamaannya. Tetapi ketika imannya turun, maka seseorang bisa seperti itu, kebalik dalam mengutamakan amalan-amalan yang ada antara yang wajib dengan yang sunnah. Faedah yang 9, ana fi mahabbatillahi azza wa jalla tasdidal abdi fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi muayyadan minallahi azza wa jalla. Bahwasanya di dalam kecintaan Allah azza wa jalla kepada sang hamba, maka terdapat pelurusan atau pemberian taufik kepada sang hamba dalam masalah pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Dengan kata lain, ketika Allah mencintai sang hamba, maka Allah akan memberikan taufik, hidayah, bimbingan kepada sang hamba dalam masalah pendengarannya, Allah akan bimbing, Allah akan luruskan pendengarannya sehingga dia hanya mendengar yang baik-baik saja. Demikian pula Allah akan bimbing, Allah akan berikan taufik pada penglihatannya sehingga dia hanya melihat yang baik-baik saja. Demikian pula dalam masalah tangannya, Allah bimbing tangannya sehingga hanya memegang atau melakukan hal-hal yang baik saja. Dan demikian pula pada kakinya, Allah bimbing, Allah berikan taufik pada kakinya sehingga kakinya hanya melangkah ke tempat yang baik-baik saja, digunakan untuk hal-hal yang baik-baik saja. Intinya hamba tersebut dikuatkan dan diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya semuanya digunakan untuk kebaikan, berada di atas kebaikan. Yang terakhir di sini faedah yang 10, annahu kullama izdada al-insanu taqarruban ila Allah bil a'mal as-salihati fa inna dhalika aqrabu ila ijabati du'aihi wa i'adatihi mimma yasta'idullahu minhu. Bahwasanya setiap kali seseorang bertambah dekat kepada Allah dengan amalan-amalan soleh, setiap kali seseorang dekat, bertambah kedekatannya, taqarubnya, pendekatan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan soleh, maka sesungguhnya hal itu akan lebih mendekatkan dia untuk dikabulkan doanya. Ketika dia semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan soleh, maka semakin dekat pengabulan doanya, semakin besar kemungkinan dikabulkan doanya dan juga permohonan perlindungannya dari perkara-perkara yang dia memohon perlindungan kepada Allah darinya. Ketika dia memohon perlindungan kepada Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah. Dia akan dilindungi dari hal-hal yang jelek dengan sebab dia semakin dekat kepada Allah dengan amalan-amalan soleh. Liqalihi ta'ala fi al-hadith, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam hadith ini. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, dan jika hambaku tadi yang dia bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang wajib kemudian ditambah dengan amalan yang sunnah sehingga Allah mencintainya, maka apabila dia meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang dia minta. Keutamaan yang besar, doanya dikabulkan, doa orang yang dekat dengan Allah. Wala in ista'adani la'udzannahu, dan juga apabila dia memohon perlindungan kepadaku, maka benar-benar aku akan lindungi dia dari hal-hal yang tidak dia sukai, dari perkara-perkara yang bermudarat, yang jelek. Selesai penjelasan dari Syekh Ibn Taimin rahimahullah. Kita baca sedikit penjelasan dari ulama yang lain, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an rabbihi ta'ala man adali waliyan faqad adadtuhu bil harbi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Rabbnya Allah Ta'ala yang berfirman, siapa saja yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan perangan kepadanya. Al-muradu huna bil waliyyi al-mu'min, yang dimaukan di sini adalah wali yang mukmin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah wali, menolong, membela orang-orang yang beriman, yang mencintai, menolong dan membela orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 257. Faman adza mu'minan faqad adzana, faqad adzanahu Allah, ay a'lamahu Allah annahu muharibun lahu. Maka siapa saja yang menyakiti atau bahkan memusuhi seorang mukmin, orang yang beriman yang bertakwa, dimusuhi, maka sungguh Allah telah mengizinkan untuknya. Yani Allah telah mengumumkan untuknya bahwasanya Allah adalah musuhnya. Allah akan memerangi dia, memerangi orang yang menyakiti atau memusuhi walinya dari kalangan orang-orang beriman yang bertakwa. Wallahu ta'ala idza haraba al-'abda ahlakahu. Dan Allah Ta'ala apabila memerangi sang hamba, mengumumkan peperangan kepadanya, Allah memeranginya, memerangi hamba tersebut, maka pasti Allah akan membinasakannya, menghancurkannya, membuat kehidupannya berantakan, sengsara, tidak akan ditolong oleh Allah. Falyahdhar al-insanu min at-ta'arudi li kulli muslimin. Maka hendaknya seseorang waspada dan hati-hati dari menyentuh atau mengganggu setiap muslim, setiap mukmin, dari menyakiti atau bahkan memusuhi kaum mukminin yang bertakwa. Jangan, nanti akan diperangi oleh Allah Azza wa Jalla. Qauluhu ta'ala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayh. Firman Allah dalam hadis ini, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada dengan amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Fi dalilun 'ala anna fi'lal fariidhati afdalu minan nawafil. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya mengerjakan perkara yang fardu, yang wajib, itu lebih utama daripada mengerjakan perkara yang nawafil, yang sunnah. Wa jaa fil haditsi, dan kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah disebutkan dalam satu hadis, anna thawabal fariidhati yafdu an thawabin nafilati bi 70 marrah. Bahwasanya pahala amalan wajib mengungguli, melebihi pahala amalan sunnah sampai 70 kali. 70 kali lipat pahala amalan wajib dibandingkan pahala amalan sunnah. Ini dalam hadis yang beliau tidak menyebutkan sanadnya. Qauluhu ta'ala wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Firman Allah Ta'ala dalam hadis ini, dan senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Darabal ulama'u radhiyallahu anhum lidzalika mathalan. Para ulama radhiyallahu anhum memberikan suatu perumpamaan dalam masalah ini, masalah amalan yang wajib dengan amalan sunnah. Faqalu, maka mereka mengatakan, mathalul ladzi ya'ti binawafili ma'al fara'idhi wa mathalu ghairihi kamathali rajulin a'ta li ahadi 'abdaihi dirhaman yashtari bihi fakihatan Perumpamaan orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah di samping mengerjakan amalan-amalan yang wajib, dan perumpamaan yang selain itu, yakni yang hanya mengerjakan yang wajib, adalah seperti seseorang yang memberikan kepada dua hamba sahayanya, dua budaknya, masing-masing satu dirham. Memberikan, orang tadi memberikan kepada salah satu dari dua hamba sahayanya satu dirham, dengan tujuan agar hamba sahaya tersebut membeli dengan satu dirham tadi fakihatan, buah-buahan, membeli buah. Jadi tujuannya, atau disuruh oleh tuannya dengan satu dirham tadi untuk membeli buah. Wa aqtal akhara dirhaman liyashtariya fakihatan. Laki-laki tersebut juga memberikan satu dirham kepada hamba sahaya yang lain, yang satunya lagi, dan sama tujuannya agar sang hamba sahaya tersebut membeli buah-buahan. Fadhahaba ahadul abdaini fashtara fakihatan fawadu'aha fi qusratin wa taraha 'alayha raihanan wa mashmuman min 'indihi thumma jaa'a fawadu'aha baina yaday as-sayyid. Maka salah seorang dari dua hamba saya tersebut pergi lalu membeli buah, kemudian diletakkan di wadah, ya, semacam wadah yang bagus yang terbuat dari rotan atau yang lainnya, jelas di tempatnya di wadah, lalu diberikan wangi-wangian dan aroma yang sedap yang dia miliki. Jadi dihias, ditempatkan di wadah yang bagus dan diberikan aroma. Kemudian dia datang lalu meletakkan buah tadi yang sudah ditempatkan di wadah yang bagus, yang layak dan diberikan aroma, diletakkan di hadapan tuannya. Ini wahai tuanku, buah yang kau suruh aku untuk membelinya. Wa dhabal akharu washtara al-fakihah fi hijri. Kemudian hamba saya yang lainnya juga pergi dan membeli buah-buahan yang telah disuruh kepadanya. Tsumma jaa'a fa wada'aha baina yadayi sayyidi 'ala al-ardh. Dia beli apa adanya tanpa diberikan wadah. Kemudian dia datang lalu meletakkan buah tadi di hadapan tuannya di atas tanah. Ini wahai tuanku, buah yang kau suruh aku membelinya, diletakkan di depan tuannya di lantai atau di tanah. Ini buahnya, maka buah apel, buah mangga, tanpa diberikan wadah, apalagi buang-buangnya. Fakullu wahidin minal abdani qad imtathala. Maka masing-masing dari dua budak tadi telah mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi nurut dua-duanya, telah membeli buah-buahan yang telah disuruh oleh tuannya. Lakin ahaduhuma zada min 'indi al-qusah al-qusarah wal mashmum fayasiru ahabba ila sayyidi. Akan tapi salah satu dari keduanya dia menambahi dari sisinya, dari uangnya sendiri, dari hartanya. Yani ketika disuruh beli buah-buahan, dia tempatkan buah tadi di wadah yang layak yang dia miliki, apakah baskom atau gelas atau piring atau mangkok atau yang lainnya, dan dia berikan wangi-wangian, atau dia mungkin bersihkan dan diberikan aroma yang wangi, sehingga kenapa dia menambah dari sisinya, tidak hanya sekedar memberikan buah-buahan, tetapi diberikan, diberikan kepada tuannya dalam keadaan sebaik-baiknya, Ya mungkin kalau kita ya ketika disuruh beli buah-buahan, ya kita berikan wadah yang bagus untuk orang tua kita, dikemas ini pak buahnya, atau dicuci dulu bersih dan kita berikan kepada orang tua kita. Bukan sekedar hanya diberikan apa adanya, tapi ditambahi dengan sesuatu yang membuat orang tua kita senang atau yang membuat tuannya senang. Maka akhirnya apa? Karena hamba tadi memberikan sesuatu yang sifatnya tambahan dari sisinya, akhirnya hamba saya tadi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman shalla an-nawafil ma'al faraidi yasiru ahabba ila Allah. Maka siapa saja yang salat an-nawafil yang sunnah di samping salat yang fardu, maka jadilah dia lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, karena ada tambahan dari dia, ya, sifatnya tambahan, sifatnya mustahab, akhirnya Allah mencintainya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang datang kita lanjutkan hadis yang ke-39. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.